Jangan amiak padamkan kironyo bulan tahalang awan adiak tangkaman sinanti bosa salan kadiri nan kini sadang adiak ratoki sayangnyo suluak kini lampai jo urang lain. Sayangnya suluh